Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca buku Ada Orang Utang. Baik, kita akan membaca satu bab berbicara tentang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berutang. Utang itu halal yang tidak dianjurkan. Tidak ada larangan dalam syariat untuk berutang. Orang yang membutuhkan dibolehkan untuk utang. Ini kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil. Dengan dalil Nabi SAW sendiri pernah berutang dengan gadai kepada orang Yahudi di akhir hayat beliau. Bahkan sampai Nabi SAW wafat, utang itu belum lunas. Dan barang gadai yang diserahkan oleh Nabi SAW baru bisa ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi 30 sha'an min sya'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, dirak beliau, dirak adalah baju besi yang melekat di badan ketika dipakai untuk perang. Wa dir'uhu marhunah, tergadaikan kepada orang Yahudi untuk membeli 30 sok syair. 30 sok syair. Ya. Satu sok adalah 4 mud. Satu sok kurang lebih 3 kilo. Berarti kalau 30 sok kurang lebih 90 kilo. Kalau kita genepin ya, misalnya satu kintal. Jadi Nabi SAW utang gandum satu kintal kepada orang Yahudi. Beliau belum bisa bayar. Dan Rasulullah SAW gadaikan baju besinya. Baju besi ini lebih mahal dibandingkan gandum satu kintal tadi. Kenapa Nabi SAW membeli gandum yang banyak satu kintal? Keluarga beliau banyak. Istri beliau banyak. Kemudian juga anak bawaan dari istri beliau, mereka kadang ikut tinggal di situ. Dan Rasulullah SAW yang memberikan nafkah kepada mereka. Sehingga Rasulullah SAW beliau membeli gandum dalam jumlah banyak, karena tanggungan beliau cukup banyak. Dalam riwayat yang lain, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma kubida. Pada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Walam yada' dinaran wala dirhaman wala 'abdan wala amatan. Beliau sama sekali tidak meninggalkan warisan berupa dinar, dirham, budak laki-laki maupun budak perempuan. Walaqad taraka dir'ahu marhunatan 'inda rajulin minal yahud. Dan beliau tinggalkan baju besinya sebagai barang gadai yang dibawa oleh seorang lelaki Yahudi. Besarnya berapa? Nilainya bithalathina sha'an, untuk membeli 30 sok syair, gandum syair. Kana ya'kulu minhu wa yut'imu minhu iyalahu. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam makan gandum itu untuk kebutuhan sehari-hari, dan itu juga bahan makanan untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bisa perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertransaksi dengan orang Yahudi, dan ini hal yang diperbolehkan karena dalam masalah muamalah kita boleh bertransaksi dengan siapapun tanpa memandang suku, agama maupun yang lainnya. Yang penting transaksi yang kita lakukan adalah transaksi yang halal. Yahudi yang bertransaksi dengan Nabi SAW bernama Abu Syaham. Abu Syahm dari Bani Zufar. Asy-Syaukani memberikan catatan tentang hadis yang menyebutkan utang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ahaditsul madzkurah, hadis-hadis yang disebutkan, wal ahaditsul madzkurah, hadis-hadis yang disebutkan, kata beliau, fiha dalilun ala masyru'iyatir rahn. Di sana terdapat dalil tentang disyariatkannya rahn. Wa fihi minal fiqhi jawazur rahni fil hadar. Dan di sini juga ada kesimpulan fikih, bolehnya menggadaikan barang fil hadar ketika tidak sedang safar. Karena ada sebagian yang mengatakan, dan ini pendapat zahiriyah, bahwa gadai itu hanya boleh jika utang piutangnya dilakukan ketika safar. Kalau transaksi utang piutangnya dilakukan ketika tidak sedang safar, ketika mukim, maka tidak boleh menggunakan barang gadai. Dan zahiriyah mengambil kesimpulan berdasarkan zahir ayat, namun ini adalah kesimpulan yang kurang tepat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kalian dalam kondisi safar dan kalian tidak menjumpai orang yang bisa mencatat utang, farihanum maqbudah, maka serahkanlah barang gadai yang dibawa oleh, serahkanlah barang gadai kepada orang yang memberikan utang. Dan pemahaman zahiriyah ini adalah pemahaman yang kurang tepat, karena Allah Ta'ala menyebutkan safar di situ bukan sebagai syarat bahwa untuk bolehnya gadai harus safar, namun status safar di situ adalah umumnya yang terjadi di masa silam. Orang ketika utang dalam kondisi safar, mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan tukang catat. Lalu sebagai bentuk pengaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, silahkan berikan barang gadai. Kemudian, wa mu'amalati ahli dhimmah. Dan di sini juga ada pelajaran fikih, bolehnya orang bertransaksi dengan ahlu dhimmah. Dan Yahudi, Abu Syahm, yang bertransaksi dengan Nabi SAW, beliau atau si Yahudi ini termasuk ahlu dhimmah. Karena dia tinggal bersama kaum muslimin, mendapatkan jaminan keamanan dengan hidup bersama kaum muslimin. Wajawazu rahnis silah indahum la inda ahlil harbi bil ittifaq. Dan bolehnya menggadaikan perlengkapan perang, termasuk senjata bahkan, indahum, kepada orang kafir, kepada ahlu dhimmah, la inda ahlil harbi, namun tidak boleh kepada orang kafir harbi. Bil ittifaq, dengan sepakat ulama. Kata Syaukani, ini dengan sepakat ulama. Sehingga baju besi ini dipakai untuk perang. Loh, kok dibawa orang kafir, apa enggak bahaya? Nanti dipakai untuk nyerang kaum muslimin. Selama dia bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, hidup damai dengan kaum muslimin, maka boleh melakukan seperti ini. Wa jawazu syira'i bitsamanil mu'ajjal, dan bolehnya melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran tertunda. Karena di sini Rasulullah SAW melakukan akad jual beli, tapi pembayarannya tertunda. Jadi begini, apakah barang gadai yang diberikan Nabi SAW? Jadi Nabi SAW menyerahkan apa? Baju besi. Baju besi, ini ada dua kemungkinan. Sebagai alat bayar, berarti transaksi yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tunai. Beli gandum, dibayar dengan baju besi. Kalau ini dijadikan sebagai alat bayar, maka transaksinya adalah transaksi barter. Transaksinya berarti transaksi barter. Di mana, atau baik muqayadah. Transaksi barter itu namanya muqayadah. Sehingga yang terjadi di situ adalah tukar menukar antara baju besi ditukar dengan gandum. Ini transaksinya tunai. Apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti ini? Ini pilihan yang pertama. Jawabannya tidak seperti ini. Nabi SAW tidak melakukan seperti ini. Dengan bukti, baju besi ini ditarik kembali setelah dilunasi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Sehingga status baju besi itu sebagai apa? Status baju besi itu bukan sebagai alat bayar, tapi baju itu sebagai jaminan. Rahan. Dengan bukti ditarik kembali. Ditarik kembali. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah baik bitaksid. Akadnya baik bi saman ajil. Ini kalau di BMT sering disebut dengan BBA. Baik bi saman ajil. Jual beli dengan pembayaran tertunda. Dan ini diperbolehkan. Nabi SAW melakukan transaksi kredit. Beliau beli gandum, tapi bayarnya tertunda. Sehingga di situ terjadi akad mu'awadot. Terjadi akad mu'awadot antara di sini iwad. Ini mu'awad. Iwadnya ini uang. Entah dinar ataukah dirham, muawadnya adalah gandum. Yang ini sifatnya tertunda. Sedangkan yang ini tunai. Dan praktek jual beli seperti ini, yang satu tunai, yang satu tertunda, hukumnya boleh. Kemudian, sebagai jaminannya, Nabi SAW memberikan rahan berupa baju besi. Dan itu ditarik kembali di zaman Abu Bakar. Artinya itu bukan alat bayar, tapi sifatnya adalah sebagai jaminan. Walhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Nabi SAW berutang? Padahal seperti yang kemarin kita bahas ya, dalam beberapa pertemuan sebelumnya, betapa Rasulullah SAW menekankan agar kita tidak utang. Karena utang itu sesuatu yang berat, menakut-nakuti diri kita, menjadi beban bagi hidup kita, dan seterusnya. Tapi realitanya Rasulullah SAW sendiri berutang. Bagaimana kita mengkompromikan ini? Sehingga ini jadi bahan pertanyaan. Tayyib. Para ulama menjelaskan sisi pertimbangan untuk menjawab mengapa Nabi SAW berutang kepada Yahudi. Jadi, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa Nabi SAW berutang? Yang kedua, kenapa utangnya ke Yahudi? Bukan ke Muslim. Sehingga kalau bahasa kita, kenapa malah milih bank konven, bukan syariah kan gitu ya? Padahal, di tengah mereka ada banyak sahabat. Di tengah mereka ada orang-orang Muslim yang memiliki kemampuan. Tapi kenapa Rasulullah SAW malah utangnya ke Yahudi dan bukan kepada sahabat? Sebagian ulama menegaskan, utang Nabi SAW itu dilakukan karena kondisi darurat. Jadi beliau mengharuskan melakukan itu. Kemudian ulama sepakat, utang yang dilakukan karena darurat hukumnya boleh. Sehingga tidak termasuk dalam kategori hal yang tercela atau melakukan tindakan yang makruh, karena Rasulullah SAW melakukan itu di saat beliau membutuhkan. Az-Zarqani menukil keterangan Al-Qurtubi. Fa'inkil kaifa ammara zimmatahu biddaini waqad kana yakrahuhu. Jika ada orang yang bertanya, mengapa beliau mengakhiri ujung hayatnya dengan utang? Kaifa ammara dhimmatahu biddain? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri hidupnya dengan utang? Wa qad kana yakrahu, padahal beliau sendiri enggak suka dengan utang. Ujiba, maka diberi jawaban, bi annahu innama tadayana li daruratin wa la khilafa fi jawazi dhalika. Pertanyaan ini dijawab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan utang li daruratin, karena alasan darurat. Sehingga beliau kenapa berutang? Ini darurat. Wala khilafa fi jawaz dzalika, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya hal itu. Jadi bahkan bagi orang yang tidak mampu kemudian dia butuh sesuatu, maka dia boleh minta zakat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima zakat. Ahlul bait, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait tidak boleh menerima zakat. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini? Beliau darurat, sehingga solusi yang beliau ambil adalah utang. Baik. Nah, muncul pertanyaan yang kedua. Mengapa beliau tidak utang ke sahabat? Tapi beliau utang ke Yahudi. Yang menurut kita itu kan musuh Islam. Yahudi itu jahat terhadap kaum muslimin, dia musuh Islam. Jawabannya, semua orang kafir memusuhi kaum muslimin. Baik Yahudi maupun dari kalangan agama yang lain. Memang permusuhan dan kedengkian yang paling berat terjadi pada Yahudi. Ya, meskipun juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang-orang kafir yang lain. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa yang beliau jadikan sebagai sasaran utang dari orang Yahudi bukan ke sahabat? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa kemungkinan untuk menjawab ini, sehingga kita bisa tahu hikmahnya. Beliau mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, al-hikmatu min udulihi sallallahu alaihi wasallam an muamalati mayasiris sahabati ila muamalatil yahudi. Tentang hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkan muamalah beliau di mana beliau tidak bermuamalah dengan para sahabat yang punya kemampuan, yang punya kelonggaran dalam masalah harta, tapi beliau alihkan kepada muamalah dengan Yahudi. Mengapa Rasulullah SAW malah beli di Yahudi, utang ke Yahudi, tapi beliau malah tidak melakukan dengan sahabat? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, imma libayanil jawaz. Kemungkinan yang pertama, untuk menjelaskan kalau ini boleh. Sehingga praktek Nabi SAW itu terkadang beliau lakukan murni karena ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ini diperbolehkan. Makanya ketika terjadi banyak pertanyaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya enggak? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukannya di depan banyak orang untuk menjelaskan praktek ini boleh, perbuatan ini boleh. Contoh ya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di Arafah pada saat haji, banyak orang kebingungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini puasa ataukah tidak? Karena Arafah adalah di tanggal 9 Dzulhijjah dianjurkan untuk puasa Arafah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Arafah sebelum beliau berangkat haji beberapa tahun sebelumnya. Tayyib. Kemudian masyarakat ribut, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa ataukah tidak? Lalu ada seorang sahabiat yang memberikan segelas susu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di atas kendaraan. Sehingga beliau di posisi agak tinggi, ya. Dilihat oleh banyak orang. Begitu nerima susu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya, semua orang tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini tidak puasa. Sehingga beliau lakukan itu libayanil jawaz, untuk menunjukkan bolehnya praktek seperti ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan dalam rangka untuk menjelaskan kalau ini boleh. Masya Allah ya. Artinya begini, perbuatan beliau bermisi dakwah. Perbuatan beliau ada misi pendidikan. Perbuatan beliau ada misi untuk mengajarkan sunnah. Itulah manusia yang amalnya mengalirkan pahala, meskipun dalam hal yang sifatnya mubah. Karena itu Anda bisa tiru seperti ini ya. Misalnya Anda sebagai guru yang punya beberapa murid, siswa di sekolah, lalu terjadi misalnya diskusi di antara para siswa tentang satu perbuatan tertentu. Kemudian di situ Anda melakukan perbuatan itu untuk menjelaskan, dengan niat untuk menjelaskan kepada siswa bahwasanya ini boleh atau ini dilarang dan seterusnya. Maka berarti perbuatan yang mubah itu bernilai pahala disebabkan karena ada misi dakwah, ada muatan dakwah, ada muatan pendidikan di sana. Kemudian, kemungkinan yang kedua. Auli annahum lam yakun indahum idzaka ta'amun fadilun an hajatihim. Atau bisa jadi karena mereka para sahabat lam yakun indahum idzaka, ketika itu mereka tidak memiliki ta'amun fadil, makanan yang sisa melebihi dari kebutuhannya. Sahabat punya bahan makanan, tapi kan itu untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dan tidak ada yang sisa, tidak berlebih. Au khasyya sallallahu alaihi wasallam annahum la ya'khuduna minhu tsamanan. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir nanti kalau beli di sahabat tidak mau dibayar. Au iwadon, atau tidak mau diganti dengan barang yang lain. Falam yurid at-tadyiqa alaihim, sehingga beliau tidak ingin ngerepoti mereka. Ya. Dan kalau kesimpulan yang terakhir ini benar, maka ini bisa menjadi salah satu di antara akhlak yang mulia yang bisa kita tiru. Kalau beli sesuatu, jangan beli di temannya, ya. Nanti enggak temannya enggak mau dibayar atau dikasih harga murah. Akhirnya malah dia keberatan. Jangan malah memanfaatkan kesempatan. Di sini nih ayam gepreknya Pak Arif. Nanti kita serbu bareng-bareng. Biasanya beliau nggak mau dibayar. Cari kesempatan seperti itu. Yo jangan. Ya. Kasihan yang punya warung. Ini tokonya si A. Dia orangnya royal. Kalau beli di situ aja, nanti biasanya dikasih diskon banyak. Nah kasihan si A. Kita kan kadang memanfaatkan kedekatan teman untuk yang seperti ini. Nah, mumpung ini teman dekat, teman akrab, sudah sama-sama ngaji lama, biasanya dikasih murah. Tayyib. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Rasulullah SAW kenapa beli gandumnya dari Yahudi? Salah satu di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, karena beliau khawatir, jangan-jangan nanti mereka nggak mau dibayar. Atau nanti mereka nggak mau diganti, kemudian itu akan merepoti para sahabat. Baik. Dan jika pertimbangan yang terakhir ini adalah pertimbangan yang benar, berarti sahabat ketika itu juga punya bahan makanan. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih milih belanja dari Yahudi. Maka ini dalil. Bolehnya seorang muslim belanja kepada non-muslim, padahal di tengah mereka ada juga toko muslim. Ini ada si A muslim jualan, si B muslim jualan, si D kafir misalnya jualan. Lalu kita lebih milih belanja di D, padahal semuanya berjualan. Kalau mereka punya barang yang sama, memang dianjurkan silahkan mendukung sesama muslim. Itu insya Allah lebih baik. Boleh enggak? Misalnya kita secara sengaja memilih kepada D. Karena pertimbangan misalnya ya, pertimbangan masalah harganya yang lebih miring, atau masalah kualitasnya yang lebih bagus, atau yang lainnya. Selama pertimbangan itu ada, silahkan. Tapi kalau pertimbangannya karena masalah loyalitas, ya itu berbahaya. Meskipun dalam masalah muamalah. Saya lebih senang sama si D. Kenapa? Ya, dia, ya karena saya loyal dengan latar belakang agamanya. Wah, itu bisa berbahaya. Ya. Nggak boleh secara sengaja berpihak kepada orang kafir dengan alasan karena pertimbangan agama. Karena loyal terhadap agama. Baik, tapi kalau murni pertimbangan dunia, insya Allah tidak masalah. Kemudian, hal yang perlu dicatat, di sini kita tidak sedang menghukumi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang beliau lakukan justru menjadi acuan hukum. Bukan kita yang menilai, tapi justru beliau yang jadi standar. Jika perbuatan beliau terkait masalah muamalah di masyarakat, ini menjadi dalil, ya, bahwa, maka ini menjadi dalil bahwa itu diperbolehkan. Kemudian di sini kita sedang mencari ilah. Ya. Kita tidak sedang menghukumi, tapi kita sedang mencari ilah. Mencari ilah, apa itu ilah? Latar belakang. Mengapa Rasulullah SAW berutang? Para ulama menyimpulkan bahwa beliau berutang karena darurat. Satu. Dan bukan untuk memperkaya aset. Lain dengan masyarakat zaman sekarang ya. Kok udah mobil baru? Yang kemarin mana? Kemarin tak jual, bosan. Harga berapa? Sekian. Wah, murah sekali. Nggak apa-apa lah. Yang penting pokoknya saya bisa beli yang ini. Nah, terus ini harga berapa? Oh, ini kredit kok. Subhanallah. Jadi, nuruti kemauan dia. Bosan, singkirin. Beli baru, kredit. Nanti apalagi bosan, singkirin. Beli baru, kredit. Kredit, Masya Allah. Akhirnya dia terbebani dengan apa? Banyaknya utang. Betul dia punya banyak aset. Punya mobil baru, punya motor baru, HP baru, nanti laptop baru. Sekian tahun, enggak sampai tahun, mungkin sekian bulan, bosan, ganti kredit lagi. Utang kemarin belum lunas, ini sudah ngambil lagi. Cicilan ini belum lunas, ini sudah ngambil cicilan baru lagi. Sehingga utang untuk memperkaya aset seperti ini adalah hal yang tercela. Kadang cicilan motor belum lunas, sudah ambil mobil. Cicilan mobil sudah belum lunas, sudah KPR. Cicilan KPR belum lunas, nanti nyicil beli apa lagi. Ini tukang kredit. Siapapun yang melihat sejarah akan bisa memaklumi bahwa utang itu disebabkan tuntutan kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nafkah kepada keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya cukup banyak. Namun jadikan ini sebagai pilihan terakhir. Adapun yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran bagi kita bahwa utang adalah pilihan terakhir. Ketika tidak ada yang lainnya, sehingga utang tidak dijadikan sebagai kebiasaan, apalagi gaya hidup. Bagi orang yang tidak mampu, ada dua hal yang diizinkan. Yang pertama, meminta. Yang kedua, berutang. Nggak mampu, minta boleh nggak? Boleh. Dia berhak dapat zakat, dan dia boleh meminta sesuai dengan kadar, ya, sewajarnya. Dalilnya, boleh meminta kepada orang lain ketika dia dalam kondisi sangat membutuhkan, dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qubaisah bin Mukhariq. Nabi SAW pernah bersabda kepada beliau, Ya Qubaisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Wai Qubaisah, meminta-minta itu haram, ngemis itu haram, kecuali untuk tiga orang. Di antara yang disebutkan Nabi SAW adalah orang yang sangat miskin. Sehingga disaksikan oleh tiga orang yang jujur di kampungnya bahwasanya dia ini miskin. Orang ini boleh minta-minta. Nabi SAW tidak melakukan pilihan yang pertama, yaitu meminta. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak boleh makan sedekah, tidak boleh makan zakat, sehingga Nabi SAW tidak meminta-minta. Dan beliau SAW adalah orang yang memiliki kedudukan paling tinggi di antara umatnya. Padahal ketika meminta, al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Makanya, kenapa Rasulullah SAW tidak boleh minta sedekah atau tidak boleh menerima sedekah? Karena sedekah itu secara prinsip diberikan oleh orang yang berada di posisi lebih tinggi kepada orang yang di posisi lebih rendah. Dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak melakukan pilihan yang pertama yaitu meminta, karena sekalipun ini boleh bagi orang yang membutuhkan, ini bisa menjatuhkan martabat dan wibawa manusia. Dengan demikian, tidak ada pilihan yang lain selain utang. Karena ini pilihan yang terakhir, statusnya tidak tercela selama ada kebutuhan. Ibnu Qudamah menyatakan, Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, Laisal qardu minal mas'alati, yakni laisa bimakruhin. Utang itu tidak sama dengan meminta. Artinya tidak makruh. Karena Nabi SAW, beliau yastaqrid, beliau utang. Walianahu innama ya'khuduhu bi'iwadihi fa'ashbahas syira. Dan Nabi SAW mengambil utang itu dan nanti akan dibayar. Sehingga seperti jual beli. Artinya tidak ada hal yang tercela di sana. Bidainin fi dhimmatihi, yang akan dibayar dengan tanggungan, dengan utang dalam tanggungan beliau. Nanti akan dibayar oleh Nabi SAW dengan uang. Meskipun qadarullah, sampai beliau wafat itu belum terbayarkan. Ini tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang. Di mana utang bukan lagi karena alasan butuh, tapi utang menjadi gaya hidup. Masyarakat mudah untuk berutang karena tuntutan materialis memaksakan diri untuk terlihat kaya dan sukses sekalipun harus dengan utang. Wah, mobilnya baru ya, motornya baru. Bangga dia dipuji dengan kalimat itu. Dia itu cuma ingin dengar orang bilang, mobilnya baru. Wah, sudah ganti mobil, sudah ganti motor. Senang dengan kalimat-kalimat seperti itu. Akhirnya jadi gaya hidup. Tayyib. Kemudian, kita juga dianjurkan untuk memberikan barang gadai, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tayyib. Namun pembahasan ini tentang memberikan barang gadai ketika utang, karena cukup panjang, insya Allah akan kita kupas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustaz Aminur Baif di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslim bisa melihat, ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat, ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap, ya, pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan, ya, donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk, ya, kelangsungan pembangunan sekolah dasar, ya, Islam yang dibina oleh Ustaz Aminur Baiz. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa mendengar Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Awal saya mau nanya, ada salah satu obat diharuskan dari kantornya. Tidak ada suara. Ya. Sebentar. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau nanya, ada salesman obat diharuskan dari kantornya untuk dibukakan obat di apotek dengan satu produk tertentu. Terus, tapi apotek tidak membutuhkan obat tersebut. Salesnya itu minta tolong supaya supaya dapat insentif dari kantornya. Bolehkah Anda bantu sales tersebut, Ustaz? Dan katanya bila obatnya tidak laku, dia sendiri yang akan beli obat tersebut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terus, jadi, yang kedua, beliau memberikan satu sampel dan harus buka gitu ya? Kenapa, Ustaz? Beliau ketika menawarkan itu, yang dibuka kan sebagai sampel. Bukan, obat. Obat, yeah. Ustaz. Obat sebagai sampel. Minta dibukakan produk, dibukakan faktur gitu, nah Ustaz, terus barangnya diantar ke apotek, tapi obat saya tidak butuhkan, cuman minta dijualkan, tapi dia kalau nggak laku katanya dia sendiri yang akan beli obat tersebut supaya dia dapat insentif dari kantornya, insentif atau tidak dari kantornya. Baik, maksud dibukakan itu ibu terima kemudian dijualkan. Iya, maksudnya dikeluarkan faktur dari kantornya gitu. Oh, lalu diterbitkan faktur dari tempat apotek ibu? Dari kantornya bukakan faktur, jadi saya ceritanya pesan obatnya sama dia dari apa distributornya gitu. Tapi nanti Anda menjualnya nggak? Ya saya mungkin jual, tapi saya kan nggak butuh barang tersebut, kurang nggak selama ini nggak ada yang nyari, gitu, Ustaz. Baik. Terus pertanyaan kedua, bolehkah anak kan membeli satu tanah, anak jadikan kebun dengan niat karena ada anak pernah baca hadis keutamaan menanam pohon. Terus bolehkah anak dan kebun itu anak sudah tanami berbagai macam pohon-pohon dan sayur-sayuran. Bolehkah anak berpesan kepada anak-anak anak suatu saat nanti bahwa kebun itu jangan dijual gitu, cuman digunakan untuk anak-anak saya aja, dimanfaatkan itu aja. Jangan dijual berarti nanti tidak boleh diwariskan? Enggak, saya kurang ngerti. Saya yang jelas, saya maksudnya jangan dijual gitu atau jangan dibangunkan rumah atau apa, cuman dimanfaatkan aja itu saat kebunnya. Baik. Supaya anak mendapat keutamaan dari menanam pohon dan sebagainya. Dan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kasus yang pertama ya, tentang sales yang dia menawarkan obat, kemudian apotek ibu sebenarnya tidak tertarik untuk membeli itu karena jarang orang yang nyari. Tapi kemudian sales minta tolong agar tetap membuka permintaan ya, atau pembelian agar nanti pihak distributor yang akan mengirim obat itu. Dengan harapan si sales mendapatkan insentif dari distributor. Yang saya pahami, jika memang niat dari awal tujuannya adalah untuk, kalau pakai bahasa kasar ya, kong kali kong, kerjasama untuk nipu, ya ini jelas tidak boleh ya. Karena sebenarnya Anda tidak punya niat untuk beli, dan Anda display pun jarang orang yang nyari. Sehingga pembelian itu sifatnya hanya untuk biar sales ini dapat insentif. Ya, kalau ada kerjasama seperti ini dari awal, itu bisa berbahaya bagi pihak perusahaan. Sehingga nanti ibu open PO. Nanti sales ke apotek yang lain open PO, di tempat yang lain. Dia kelihatan ada banyak yang open PO. Dapat insentif dari distributor. Padahal sebenarnya open PO itu nggak dibeli. Karena nanti sales itu sendiri yang akan beli kalau nggak laku misalnya. Ya seperti ini pada asalnya tidak diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan, menegasya falaysa minna, barang siapa yang menipu bukan bagian dari golonganku. Karena itu sebaiknya tidak kita lakukan dengan hal yang seperti ini. Kecuali kalau memang Anda butuh ya. Kalau butuh kemudian apa, Anda open PO. Lalu ternyata nggak laku. Kemudian sales memberikan jaminan kalau nggak laku nanti kami akan misalnya akan beli lagi misalnya. Insya Allah nggak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau dengan cara tadi, yang maksud dan tujuannya adalah biar si sales tetap dapat pemasukan dari pihak perusahaan, ini yang tertipukan pihak perusahaan. Dan insentif itu lebih besar dibandingkan harga obat. Nanti pokoknya open PO dikit aja gak apa-apa, jangan sampai melebihi nilai sekian. Insentifnya misalnya 1 juta, Anda belanja obatnya 500 ribu. Nah, waktu nggak laku, dibeli oleh sales 500, dia masih untung 500. Dan ini akan merugikan perusahaan. Merugikan siapapun dalam hal ini tidak boleh, karena semua tindakan penipuan atau tindakan pengelabuan, dan itu merugikan yang lain, hukumnya tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang kedua, terkait posisi Anda membeli kebun, namun tidak ingin untuk dijual. Dan pesan kepada anak-anak, jangan dijual. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Dan status kebun ini nanti dijadikan sebagai wakaf zuri. Dulu dalam kajian tentang ilmu waris, kita pernah membahas tentang objek yang dimiliki oleh satu keluarga, tapi tidak ingin untuk di pindah tangankan ke orang lain, sehingga jangan sampai dijual. Kalau di Padang ada namanya rumah gadang atau harta pusaka, kalau di Jawa ada namanya rumah tabon. Wakaf itu ada dua, ada wakaf khairi, ada wakaf zurri. Wakaf khairi ini wakaf sosial untuk umum, wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Wakaf dzurri, ini wakaf terbatas untuk keluarga. Sehingga kalau Anda berharap agar kebun itu tidak dijual, berarti nanti konsekuensinya dia nggak bisa dijadikan sebagai warisan yang jatuh ke tangan salah satu anak. Dan ibu berharap ini tetap jadi milik bersama satu keluarga, nanti silahkan buah di pohon itu dimanfaatkan, apapun yang ada di situ dimanfaatkan. Nah itu berarti jadi wakaf dzurri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Tolha, ketika beliau mewakafkan kebun Bayruha, kemudian oleh Nabi SAW diarahkan, agar, kata beliau, aro antaja'alahu fi dzurriyyatik. Menurutku, sebaiknya kau berikan kepada para keluargamu. Dan itu landasan tentang keberadaan wakaf dzurri. Sehingga kebun itu tidak dijual, tapi pesan kepada anak-anak, ini wakaf dari saya, untuk seluruh keturunan saya, dan sampai kapan, wallahu a'lam, silahkan kebunnya dimanfaatkan, apapun yang ada di situ dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimiliki oleh siapapun, dikelola untuk diambil hasil. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Temanya sebenarnya saya mau nanya kemarin pas yang masalah akhir itu. Boleh enggak, Ustaz? Gimana, Pak? Yang bahas masalah pajak. Tentang pajak. Oke. Baik, silakan. Nah, jadi saya ada teman yang dia punya kendaraan mobil. Nah, dia setelah beli itu, selama 5 tahun dia tidak bayar pajak. Dengan asumsi toh pajak juga hanya untuk pas apa dicek lagi, nah, hilang kan kayak gitu kan. Ini untuk dan apa? Untuk pas biar kalau dicek sama polisi nggak kena tilang gitu. Nah, kemudian dia dari pengalaman dia selama 5 tahun itu nggak pernah kena tilang sama sekali. Jadi menurut dia cuma sampai pajak aja seperti itu. Nah, itu tripodat menurut kan. Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya gitu. Kalau akhir, kok jelas nggak, Dad? Jelas, insya Allah. Oke, keren, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bolehkah kendaraan itu tidak dibayarkan pajaknya? Dan turunan dari ini ya cukup banyak nanti. Bolehkah kalau kita punya tanah kita tidak bayarkan pajaknya? Bolehkah kalau kita punya apalagi misalnya motor dan properti yang lainnya tidak kita bayarkan pajaknya? Karena objek yang dipajaki di negara kita tidak hanya mobil, termasuk beberapa kendaraan seperti motor, kemudian juga tanah, bangunan dan seterusnya. Wallahu a'lam, yang kami pahami begini ya. Satu, ini kembali kepada masalah aturan yang ada di negara kita. Kalau saya punya tanah atau punya bangunan, kemudian bangunan itu tidak saya bayarkan pajaknya, apakah itu termasuk di antara tindakan kriminal yang melanggar undang-undang? Nah, saya tidak ngerti tentang itu, Anda bisa tanyakan kepada orang yang lebih paham. Termasuk juga misalnya kita punya kendaraan lalu tidak dibayarkan pajaknya, apakah itu tindakan kriminal yang melanggar undang-undang? Jika itu tindakan kriminal, tentu saja tidak boleh kita lakukan. Anda harus bayarkan pajak. Karena ketika itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar undang-undang kriminal, ya, kita seorang muslim tentu saja tidak menghendaki itu terjadi pada diri kita. Nah, sampai saat ini saya tidak ngerti. Ya. Anda bisa tanya kepada ahli hukum, orang yang paham tentang masalah ini. Yang kedua, andaikan itu tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Misalnya, ada beberapa lahan sawah yang dia ada sertifikatnya, kemudian keluar setiap tahun itu apa struk pajak itu yang berwarna merah PBB. Namun, boleh tidak dibayarkan. Ya, boleh misalnya ada ketentuan, ini nggak dibayari pun nggak apa-apa. Sehingga, poin yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Kita yang pertama Anda bisa tanyakan kepada yang ahli hukum ya. Yang kedua kita bicara untuk objek itu sendiri, di mana pemerintah mengizinkan kalaupun nggak dibayarkan pajaknya nggak masalah. Namun ya, namun nanti akan mengalami kesulitan saat mau menjual karena ada syarat harus melampirkan PBB selama sekian tahun misalnya. Baik, lalu bolehkah tidak bayar pajak? Dalam kondisi ini insya Allah tidak masalah karena hukum asal ketika orang memiliki sesuatu, dia tidak diharuskan untuk membayar upeti atas aset yang dia miliki. Ya, ini kan milik saya mendapatkan ini dari warisan misalnya orang tua saya, bukan dari hasil beli. Dan sekarang sudah jadi milik saya, ya selanjutnya akan saya kelola. Nah, apakah nanti saya harus membayar sesuatu kepada pemerintah? Misalnya dia nggak mampu, pendapatan dari hasil itu juga pas-pasan. Pada asalnya tidak diharuskan. Ada banyak barang yang kita miliki dan kita tidak diwajibkan untuk bayar. Memang ada sesuatu, ada barang yang pemerintah mewajibkan untuk bayar. Sehingga intinya di sini, jika memang pada asalnya itu atau ketika tidak dibayarkan itu bukan termasuk kriminal, ya, bukan termasuk kriminal, maka atau tidak termasuk pelanggaran terhadap undang-undang. Wallahu alam, yang kami pahami pada asalnya tidak ada kewajiban. Nah, masalah resiko, tapi nanti kalau saya jual jadinya orang tidak mau, karena jadinya kendaraan yang mati tidak dipajeki selama sekian tahun. Harus ada hitung-hitungan di akhir. Kalau ada faktor seperti itu, yaitu pertimbangan pribadi. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, ana izin bertanya. Di desa kami mengadakan pengajuan kepada pemerintah uang untuk modal dagang barang manisan. Ana juga ikut dimasukkan oleh pemerintah desa. Sedangkan ana mampu. Yang ingin ana tanyakan, bagaimana hukumnya? Ini akadnya utang. Pengajuan modal, Ustaz. Untuk utang. Ah, pengajuan, coba dinyalain. Akadnya apa? Coba diulang. Di desa kami mengadakan pengajuan kepada pemerintah uang untuk modal usaha dagang manisan. Pengajuan modal. Ini nanti dikembalikan atau tidak? Tidak ada. Baik. Tayyib. Saya kasih pilihan aja ya. Saya asumsikan tidak dikembalikan. Sehingga pengajuan dari desa kepada pemerintah, kemudian nanti pemerintah ngasih modal kepada UMKM, dan itu sifatnya murni hibah. Apakah itu boleh dilakukan padahal Anda termasuk orang yang mampu? Rakyat punya hak untuk mengambil bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh negaranya. Ya, selama itu dilakukan secara legal dan tidak merugikan yang lain. Sehingga kalau kemudian Anda turut serta dilibatkan dalam proyek itu, lalu nanti dana turun dari pemerintah, lalu setelah dana turun dari pemerintah, Anda turut mendapatkannya, dan Anda fungsikan sesuai, Anda fungsikan sesuai peruntukannya. Untuk modal dagang manisan, ya Anda dagang manisan. Ya, bukan untuk yang lain, Allah Ta'ala alam, yang kami pahami, insya Allah ini diperbolehkan. Ya. Sehingga ketika Anda dikasih itu, sebagai hibah dari negara, dan negara memberikan hibah kepada rakyat, boleh untuk diterima. Asal sesuai dengan fungsi dan tujuan ketika negara memberikan hibah tersebut. Silahkan diterima. Selanjutnya, diperbolehkan bagi Anda untuk menggunakannya sesuai dengan peruntukannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada orang hutang, terus dia menjenguk saya pada saat saya sakit dan membawa makanan, apakah ini termasuk riba? Dan dia juga memberikan daging di saat Idul Adha. Apakah ini termasuk riba juga, Ustaz? Apa hubungan Anda dengan dia? Keluarga atau bagaimana ya? Baik. Nanti insya Allah akan kita bahas di bab tentang utang tidak memutus silaturahmi. Sehingga kadang kedekatan seseorang kepada orang lain, lalu mereka melakukan transaksi utang piutang, itu bisa dijadikan sebagai alasan. Kedekatan tadi bisa dijadikan sebagai alasan bolehnya menerima hadiah dari pihak yang memberi utang. Jadi ada satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Meskipun riwayat ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tapi secara makna ini dibenarkan. Jadi secara makna benar, tapi secara sanad hadis itu dhaif. Bahwasanya hadiah saat utang belum lunas, itu ada dua kondisi. Yang pertama, sesuai kebiasaan. Kalau sesuai kebiasaan, berarti latar belakang hadiah itu bukan karena utang, tapi karena tradisi. Sehingga di sini menentukan latar belakang. Latar belakang keberadaan hadiah. Kenapa dia ngasih hadiah? Kita tahu latar belakangnya. Oh, dia memang biasa. Kalau saya sakit, dia jenguk saya ngasih sesuatu. Kalau kurban, kita semuanya kan berkurban. Maka siapapun yang berkorban akan memberikan sesuatu kepada saudaranya atau memberikan sesuatu kepada tetangganya. Sehingga latar belakang hadiah itu sifatnya karena kebiasaan. Yang kedua, ya, bukan kebiasaan. Tidak ada kebiasaan. Misalnya, si A utang kepada Anda, dan si A ini tidak punya hubungan kekerabatan, bukan pula tetangga, bukan teman. Cuman Anda kasihan, lalu Anda percaya, Anda kasih utang. Lalu satu ketika, si A tiba-tiba menjenguk Anda saat Anda sakit. Loh, si A ini tidak kenal saya, baru kemarin aja kenalnya karena akad utang. Sebelumnya tidak ngerti. Dan kalaupun saya sakit, dulu-dulu juga tidak pernah dia jenguk. Tiba-tiba kok dia jenguk saat kita sakit. Padahal tidak ada kebiasaan sebelumnya. Berarti latar belakang keberadaan hadiahnya adalah karena akad utangnya. Maka Anda tidak boleh menerima. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai utang yang dimaksud utang produktif, Ustaz. Jadi saya punya tanah yang rencananya mau dibangun kos-kosan, contohnya. Nah, nanti bangun kos-kosannya itu dengan utang dari bank, Ustaz. Dan cicilannya tiap bulan itu diambil dari hasil menyewakan kos-kosan. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik. Itu saja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jadi, Bapak yang dimuliakan Allah, kita perlu membedakan antara akad utang dengan mudoroba. Di awal kajian, ketika kita membahas tentang definisi utang dan turunannya, berikut bagaimana konsekuensinya, kita membedakan antara akad utang dengan akad wadiah, utang dengan akad mudoroba. Kenapa? Karena di situ ada kemiripan dalam pemberian uang, tapi ada perbedaan dari sisi skema transaksinya. Dan berikut konsekuensinya. Selama itu adalah akad utang, mau dipakai untuk hal yang produktif maupun konsumtif, semuanya memiliki skema yang sama, yaitu utang piutang. Masalah penggunaan itu murni hak sebagai penerima utang. Terserah mau dia gunakan untuk produktif boleh, untuk konsumtif juga boleh. Tapi dia harus bayar, mengembalikan sesuai dengan nilai yang dia terima. Baik, berbeda dengan mudoroba. Kalau mudoroba, saat orang memberikan modal, di situ peruntukannya harus sesuai dengan kesepakatan. Ini modal saya kasih, tolong bangun kos-kosan di sini. Kalau Anda misalnya bangun lapangan futsal atau apa, itu pelanggaran. Tidak sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya bangun kos-kosan. Sehingga Anda harus bangun kos-kosan. Lalu menghasilkan. Nah, disitulah ada bagi hasil. Sudah? Terus bedanya apa antara utang dengan mudharabah? Bedanya dalam masalah jaminan resiko. Jaminan resiko. Kalau terjadi resiko, untuk akad utang, maka kembali utuh. Kembali utuh. Sehingga Anda utang dari bank, dikasihlah oleh bank senilai 500 juta. Lalu Anda buat kos-kosan. Sudah? Anda akan diwajibkan untuk mengembalikan utuh 500 juta plus margin. Terlepas apakah kos-kosan itu laku ataukah tidak. Bahkan ketika kos-kosan itu misalnya rusak, atau Anda sudah mempercayakan kepada salah satu kontraktor, Anda sudah bayar ke kontraktor itu, lalu ternyata dia nipu. Sehingga Anda sudah bayar sekian ratus juta, dia pergi. Anda rugi. Bank nggak mau tahu, pokoknya ini harus kembali utuh. Meskipun Anda gunakan untuk sesuatu yang produktif. Sudah? Di posisi ini, akadnya adalah murni akad utang, sehingga Anda diwajibkan untuk mengembalikan plus margin. Itu kalau prakteknya di bank. Dan ini jelas tidak boleh. Jadi kembali utuh plus margin. Kalau di bank ya. saya bicara di bank, dan margin ini adalah riba. Baik. Beda-beda dengan akad mudoroba. Kalau akad mudoroba, saat terjadi resiko, maka resiko ditanggung bersama. Ditanggung bersama. Dan resiko modal ditanggung oleh pemodal. Sebagaimana resiko kerja ditanggung oleh mudorib, oleh pengelola. Sebagai konsekuensinya, jika ada hasil, maka dilakukanlah bagi hasil. Terjadilah keseimbangan seperti yang dulu pernah kita sampaikan, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la ribha ma lam yudman, tidak boleh ada margin yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga siapa yang ingin mendapatkan peluang untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Sehingga sebagaimana bank punya peluang untung, jika ada hasil akan dapat bagi hasil, maka kalau ada resiko, ini ditanggung bersama. Dan realitanya bank tidak mau nanggung. Karena bank tidak mau nanggung, akadnya makanya murni utang. Ini utang Pak ya, tapi utang produktif. Mereka nyebut kenapa utang produktif? Biar nanti mereka merasa punya hak untuk mendapatkan kelebihan. Baik, mau disebut utang produktif maupun utang konsumtif, namanya margin dalam akad utang haram. Semua margin dalam akad utang haram. Itu riba. Karena itu, untuk kasus yang Anda tanyakan, ini digunakan untuk kos-kosan, kemudian nanti hasil kos-kosan akan dibayarkan kepada bank sebagian. Di samping Anda juga harus nyicil pokoknya. Selama akadnya adalah akad utang, maka terlarang bagi Anda untuk melakukan akad seperti ini. Karena keberadaan margin itu berarti Anda melakukan akad riba dengan bank. Silahkan dialihkan ke akad mudoroba. Bank diajak untuk melakukan akad mudoroba, gini saja, ya. Bank kasih modal ke saya akan bangunkan kos-kosan, nanti kita bagi hasil. Ya. Bank dapat 60%, saya 40%. Sampai kapan, itu bisa jadi tanpa ujung, selama kos-kosannya masih ada. Masih dimanfaatkan, masih produktif. Kecuali ketika Anda mengakuisisi kos-kosan itu dengan cara dibeli. Nah kalau begitu, jadi karena kos-kosannya dibangun atas dana bank tadi, maka dia jadi miliknya bank. Selama dia dikelola dan menghasilkan, bank berhak dapat bagi hasil. Lalu Anda mengakuisisi, secara bertahap Anda beli. Baik kos-kosan ini saya beli. Nah, sehingga Anda bayar ke bank. Untuk membeli kos-kosan tadi. Boleh. Nah ketika Anda sudah beli, itu jadi milik Anda, tidak ada bagi hasil lagi dengan bank. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa kabar akhi? Alhamdulillah baik. Ustaz mau menanyakan aja, ini kebetulan Anna kan honor di pemerintahan. Yang saya tanyakan kira hukumnya sama kak Ustadz sama yang apa dan sama ASN-nya gitu. Maksudnya untuk terkait ini hukum apa namanya? Hukum-hukum apa namanya? Kayak saya sempat dengar kalau misalkan kita apa mendapatkan itu loh Ustadz yang tip itu kan tips. Kalau misalkan pegawai swasta masih boleh asal izin sama pimpinan tertingginya satu perusahaan itu. Nah, kalau misalkan yang honor ini apakah sama perlakuannya dengan pegawai PNS kah, Ustaz ASN gitu? Anda outsourcing atau bukan? Iya, outsourcing. Tahunan di setiap tahun kami saat perjanjian kontrak diperpanjang tiap tahun. Berarti ada perusahaan outsourcing yang meng-hire Bapak? Ah betul, bukan Ustaz. Bukan. Jadi langsung dari kantor itu sendiri. Pribadi. Dari dinas, ya dari dinas pemerintahan itu. Jadi setiap tahun kita ada perpanjangan kontrak. Baik. Tahun depan dipakai. Karena kami ini di kegiatan Ustaz, misalkan di pembangunan apa, kami dimasukin di situ. Baik. Untuk kegiatan A, kegiatan Baik, B. Baik, akad gitu. Anda dengan kepala kantor ya? Ini kebetulan ya kepala itu, sekretaris dinasnya. Kepala kantor atau kepala dinas ya? Ya, sekretaris dinas atau kepala dinasnya mengetahui. Baik, akad Anda dengan kepala dinas. Baik, ya, itu siap. Nah, satu lagi Ustaz, maaf. Nah, ini kan anak coba juga belajar yang ini, misalkan jualan di kantor itu, anak pernah dengar pengajian Ustaz yang masalah akad ijaroh itu, kalau kita misalkan di suatu tanda tangan kontrak, di dalam waktu kerja kita tidak boleh ada transaksi lain. Nah itu anak pernah sempat jualan di kantor, begitu dengar itu, aduh, ini berkah lah yang anak jual di kantor ini di waktu kerja gitu, Ustaz. Baik. Tentang penghasilan, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pada asalnya ketika Bapak sudah bekerja di sebuah lembaga tertentu, berarti status Bapak sebagai ajir khas. Ketika orang berstatus sebagai ajir khas, maka seluruh waktunya adalah milik instansi tersebut di rentang kerja Anda. Misalnya masuk jam 8 sampai jam 5, berarti jam 8 sampai jam 5 adalah milik instansi itu. Anda siaga untuk bekerja. Nah, selanjutnya, ketika Anda bekerja dan Anda melayani klien, lalu mendapatkan uang tips, bolehkah ini diterima? Karena Anda adalah tenaga honorer dan akad Anda dengan kepala dinas, maka yang berwenang di sini kepala dinas. Beda dengan ASN. Kalau ASN, dia akadnya dengan negara. Sehingga semuanya harus diatur dengan undang-undang. Posisi Anda orang yang di-hire untuk sebagai pembantu, lalu berakad dengan kepala dinas. Maka selama kepala dinas mengizinkan ketika uang tips itu diberikan kepada tenaga honorer dari klien, wallahu alam yang kami pahami, Anda bawa dulu ke mereka. Lalu sampaikan, Pak, tadi ada mitra yang ngasih ini untuk saya. Nah, sekarang saya laporkan ke Bapak, silakan ini kami serahkan kepada kantor. Nah, selanjutnya kantor memberikan kepada para tenaga honorer. Wallahu alam yang kami pahami, tidak harus ada undang-undang khusus karena di sini akadnya adalah akad antara tenaga honorer dengan kepala dinas. Semoga ini tidak masalah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sebagian sahabat yang menerima sesuatu dilaporkan dulu, lalu diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Kemudian di posisi yang kedua saat Anda melakukan jual beli di kantor di jam kerja, selama tidak mengganggu kerja, misalnya Anda berangkat, Anda datang sebelum masuk jam kantor, lalu Anda tata barang, setelah itu Anda tinggal untuk fokus kerja, duit sudah tersedia di situ. Beli sesuatu tinggal masukkan di sini duitnya. Insya Allah tidak masalah, karena di sini tidak mengganggu jam kerja Anda, tidak mengganggu produktivitas Anda ketika bekerja. Anda cuma naruh, setelah itu Anda bekerja. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Dan barangkali ada beberapa penjelasan yang kami sampaikan kurang begitu detail dan kurang begitu pasti. Mungkin nanti Anda bisa tanyakan kepada asatidah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.